jadi saksi samar kembang nabang jahat. Kurang pada-pada mikanya, kurang pada-pada mika dede, kurang sasarungannya sesah senang duaan. Mungkin Allah tipis sasarungan mampak mega mapai-mapai tali rasa pahit kentali katresna kenyorang indahnya cinta mulah reka goda ku cucuk-cucuk na cinta no akhirna bakal ngalaman tenggara cinta urang cucuk-cucuklah cinta.